بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن مضنا رسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل أعرب فكري إن مضمر اسم سابق فعلا شغل من يعرف إن حرف شرط إن حرف شرط وفعله جازم ومضمر مضمر فاعل لفعل محذوف بفصل ما بعده وهو مضاف اسم سابق ل لاسم فعلا مفعول به لشغل آتي فعل محذوف فيه فعل محذوف ولا جوجا شغل فعل فعل الماض شغل فعل الماض مبني على الفتح وسكن لي لأجل الوقف وفعله يعود إلى يعود إلى مضمر والجملة الفعلية الجملة الفعلية أبا تفسيرية لا محل لها من الإعراب عنه جر ومجرور متعلق بشغل بنصب جر ومجرور متعلق بشغل أيضا لفظه وهو مضاف لفظه مضاف إليه والهاء مضاف إليه أو حرف عطف المحل معطوف على لفظ معطوف على المجرور مجرور مثله وسكن لأجل الوقف ما معنى البيت؟ معنى البيت؟ apabila domir isim yang didahulukan apabila domir isim yang didahulukan menyibukkan fiil menyibukkan fiil amal kepada isim yang didahulukan dari menasabkan lafaznya atau mahalnya nya di sini kembali mana mahal lafzihi ha kembali mana lafzihi kembali ga domir kembali ga ismin sabiq karena itu menerjemahkannya tadi pada shimal ya. Ada dua tafsiran ya kan. Tafsiran yang pertama yang ini banyak dikuatkan oleh muhaqqiqin yaitu bahwasanya dhamir isim yang mendahului jika ia menyibukkan fi'il untuk beramal pada isim yang mendahului yakni untuk menasabkan lafaz atau mahalnya isim yang mendahului ini tafsiran yang pertama. Al mahal itu alif lamnya menggantikan dari dhamir ini min binasbi lafzi au mahallihi digantikan dhamir dengan au. Tafsiran yang kedua bagaimana? Kalau tafsiran yang pertama tadi menjadikan ba-nya bermakna apa? An. Bermakna an. I'rabnya binasbi berarti apa? An nasbi. Ya binasbi ini apa? Dia sebagai apa? Badal. Badal syimal dari apa? Dari anhu. Berarti bukan muta'alliq dengan apa? Syaghal. Adapun tafsiran yang kedua bagaimana? Ba'nya bermakna ba' sababiyah. Kemudian dhamir ha yang ada pada lafzihi kembali ke mana? Ke dhamir. Sehingga terjemahannya apabila dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il untuk beramal pada isim yang mendahului karena sebab fi'il tersebut

wajib marfu ya, enggak ada syighal. Makanya syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan harus diingat. Nanti akan terapkan ini syighal bukan. Ini syighal bukan. Ya. Kalau tadi kan seperti ketika ada penghalang yang menghalangi yang ambil yang setelahnya untuk beramal pada makbul yang sebelumnya, nah ini kan syaratnya ada yang hilang. Berarti bukan syighal ya. Ya penyempurna saja. Nanti mungkin ada tandingnya mulia secara panjang juga ini masalah. Terus saya dilarang tadi pahami i'rab dan juga maknanya, contoh-contohnya. Kemudian sampai di sini duduk. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.